Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, merupakan perkara yang menjadi dibutuhkan sangat dalam kehidupan, perkara yang tidak bisa dipisahkan dalam segala aspek dan sisi kehidupan kita, berpengaruh dan menentukan yang lainnya, adalah keamanan, rasa aman yang didambakan oleh setiap insan. Hal ini sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjanjikan di dalam Quran, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa'amilu salihat layastakhlifannahum fil ard kama stakhlafa alladhina min qablihim walayumakkinanna lahum dinahum alladhir tadhalahum walayubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dhalika fa ulaika humul fasiqun. Allah menjanjikan bagi orang-orang yang beriman di antara kalian dan yang beramal saleh, akan Allah jadikan mereka khalifah di muka bumi ini seperti Allah jadikan umat sebelum mereka, dan Allah teguhkan agamanya yang telah Allah ridhoi untuk mereka, dan akan Allah gantikan rasa takut mereka dengan keamanan, rasa aman, sehingga mereka beribadah kepadaku, kata Allah, dan tidak menyekutukan aku dengan yang lainnya, dan barang siapa yang kufur setelah itu mereka lah orang-orang fasik. Artinya, rasa aman yang kita dapati, tidak ada yang kita risaukan. Orang aman dalam nyawanya, aman pada kehormatannya, aman pada anak istrinya, aman pada harta bendanya, itu minnah, kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada mukminin, suatu kenikmatan besar yang wajib untuk mereka sadari dan mereka syukuri. Ni'mah, pemberian dan anugerah dari Allah kepada mereka. Demikian pula apa yang Rasulullah SAW sebutkan di dalam hadis, usikum bitaqwallah wassam'i watta'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abd fa innahu man ya'ish minkum ba'di fa sara ikhtilafan katsira wa 'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin tamassaku biha wa 'addu 'alayha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Di hadapan seluruh para sahabatnya, Rasulullah berikan wasiat berharga. Aku wasiatkan kepada kalian untuk selalu bertakwa kepada Allah. Aku wasiatkan kepada kalian untuk selalu taat dan mematuhi pemimpin-pemimpin kalian, pemerintah, walaupun yang memerintah kalian itu seorang budak. Karena yang hidup setelah aku dari kalian akan melihat perselisihan yang banyak. Maka saat itu, untuk kalian selamat, berpegang teguhlah dengan sunnahku dan sunnah para khulafa'ur rasyidin al-mahdiin. Pertahankan itu, gigit dengan gigi gerahang kalian, dan jauhi oleh kalian segala perkara yang baru dalam agama yang tidak dicontohkan Rasul dan para sahabatnya. Artinya, keamanan, kedamaian dalam negeri tidak bisa dipisahkan dari ketaatan seorang muslim dan umat ini kepada pemerintahnya. Dan itu berkaitan erat dengan taatnya mereka, sabarnya mereka, akan membuahkan kedamaian dalam hidupnya, keamanan dalam negerinya. Sebagaimana wasiat yang Rasulullah sampaikan kepada para sahabatnya. Hadirin jamaah sekalian, ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Begitu pentingnya rasa damai, rasa aman, sehingga itu yang diminta doa para anbiya kepada Allah Ta'ala. Allah sebutkan tentang nabinya dan kekasihnya Ibrahim alaihi salam, doa beliau, Rabbi ij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarat man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Ya Allah, jadikan negeri ini negeri yang aman, satu, dan beri rizki kepada penduduknya buah-buahan dan yang lain bagi yang beriman dari mereka kepada Allah dan hari akhir. Dua, artinya yang pertama dan diprioritaskan oleh Ibrahim alaihissalam adalah kedamaian, rasa aman terlebih dahulu sebelum rizki. Karena tidak akan bisa orang memperoleh rizki dengan baik dan tidak akan bisa menikmati rizki itu kalau hidupnya tidak ada amannya. Kalau mereka gak damai, gak ada nikmatnya sama sekali itu rizki. Yang ada adalah malapetaka. Alhamdulillah. Tapi dengan keamanan, damai, terasa nikmat itu rizki. Harta, buah-buahan, makanan, tempat tinggal, dan yang lain-lainnya. Bisa mereka nikmati. Makanya yang pertama diminta oleh Ibrahim kepada Allah Rabbnya, ij'al hadza baladan amina, jadikan negeri ini negeri yang aman, sentosa. Oleh karena itu, keamanan pula, kedamaian dalam hidup kita tidak akan langgeng kecuali dengan syukur atas kenikmatan yang Allah berikan ini. Dan itu Allah ingatkan kepada Quraisy Arab seperti dalam firman-Nya, "Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf." Hendaklah mereka bersyukur dengan beribadah hanya kepada Allah, menuhankan hanya Allah. Allah yang beri mereka makan dari kelaparan, dan Allah yang beri mereka keamanan dari ketakutannya. Saat melihat negeri-negeri di luar Mekah saat itu kacau balau, banyak pembunuhan, pembantaian, kezoliman, pembegalan, perampokan, gak ada amannya. Dan haram, Allah jadikan negeri yang aman. Makanya Allah ingatkan Quraisy, tidak ingatkah kalian dengan kenikmatan ini yang di luar kalian? Kalian tahu bagaimana pahit dan sulitnya hidup mereka, gak ada amannya. Masing-masing terancam nyawanya, keluarganya, harta bendanya, kehormatannya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kedamaian dan juga rasa aman, dasar utama yang sangat menentukan adalah iman dan tauhid. Firman Allah dalam Al-An'am, "Faman amana wa aslaha fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun." Barang siapa yang beriman dan dia berbuat yang saleh, islah, dia pun berbenah, membenahi, maka tidak ada takut bagi mereka. Ketika ketakutan tidak ada, yang ada adalah keamanan. Ketika ketakutan tidak ada, yang ada adalah kedamaian. Fala khaufun alaihim wala hum yahzanun, dan tidak pula mereka bersedih. Disitulah letak kebahagiaan hidup maka iman akar dan penentu dari segalanya. Di dalam hadis Tirmidzi dari Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu an, Rasulullah SAW jika melihat hilal bulan, beliau berdoa memohon kepada Allah, Allahumma ahlilhu alaina bil yumn wal iman was salama wal islam rabbi wa rabbuka Allah. Ya Allah, jadikan hilal ini membawa untuk kami barokah, kebaikan, iman, keselamatan, dan Islam. Rabku dan Rabbmu adalah Allah SWT. Keduanya tidak terpisahkan, keselamatan, iman, dan itu mendatangkan barokah. Jika ini sebab utama, yang kedua dan berkaitan erat masih adalah keikhlasan dalam ibadah kepada Allah. Banyak tunduk dalam ketaatan, memperbanyak ibadah kepada Allah dengan penuh ikhlas. Karena Allah janjikan dalam An-Nur tadi yang kita baca di depan, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa'amilu salihat al-ayah layastakhlifannahum fil ard walau yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna. Untuk tergantikan rasa takut yang mencekam dengan keamanan, kedamaian yang Allah janjikan bagi mereka yang beriman dan beramal saleh. Orang yang beriman dan beramal saleh, itu yang Allah janjikan. Artinya harus ada pada mereka iman dengan segenap pengertiannya dan amalan soleh seperti yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya di dalam hadis Ma'qil ibn Yazar, Rasulullah katakan, al-ibadah fil harj kahijratin ilayya. Ibadah di saat harj, harj fitnah, saat terjadi fitnah, saat terjadi gejolak, banyak pembunuhan, tragedi, pembantaian di sana sini, perang dan naudzubillah. Ibadah di saat itu seperti hijrah kepadaku. Maknanya ulama sebutkan, di saat-saat seperti itu orang sering lalai dari ibadah, tersibukkan dengan fitnah yang terjadi, sehingga terlalaikan pada dirinya sendiri dari ketaatan dan amal soleh. Di zaman-zaman fitnah seperti itu, kacau balau, ada orang yang masih ibadah, masih memperdulikan, mementingkan ketaatannya kepada Allah dan Rasulnya, itu sama seperti hijrah kepadaku, Rasulullah SAW sebutkan. Maka ikhlas memurnikan niat, memurnikan ibadah hanya untuk Allah dan tidak menyekutukannya dengan yang lain. Penentu kedamaian dalam hidup. Kata Syekhul Islam rahimahullah, kalau kamu perhatikan yang terjadi di alam ini, di negeri manapun, di waktu kapanpun, tidak akan terjadi kebaikan, kemakmuran hidup, kesuburan tanah, kedamaian, kebaikan, semua dalam segenap arti kebaikan dan kemakmuran, pasti sebabnya adalah tauhid dan iman. Ada tauhid, ada iman, ada amal saleh, ada ikhlas. Maka di situ ada kedamaian dan kemakmuran. Lawannya pun demikian, tidak akan terjadi malapetaka, tidak akan terjadi bencana dan kejelekan dengan segenap maknanya, kerusakan, pembantaian, pembunuhan, kacauan, segalanya. Kecuali pasti sebabnya di situ ada kekufuran, ada kemusyrikan, ada kemaksiatan, kemungkaran. Kalau itu secara umum, dalam skala besar, negeri, kata Syekhul Islam, maka begitu pula pada dirimu pribadi, diri kita masing-masing. Saat kita taat kepada Allah, dekat kepadanya, iman, amal saleh, ikhlas, mutabaah, maka kamu akan dapat kebaikan. Dalam kebaikan, rizkimu lancar, baik, kamu senang, hatimu lapang. Saat kamu jauh dari Allah karena maksiat, karena dosa, karena ini dan itu, kamu sedih, dadamu sempit, kamu gelisah. Dan demikianlah tauhid, ikhlas, bersamanya kemakmuran dan kebaikan. Dosa, maksiat, syirik, kufur, bersamanya kehancuran dan kejelekan, selalu bersama. Perkara yang ketiga adalah doa. Para ulama salaf, mereka katakan ketika aku amati, pintu-pintu kebaikan itu sangat banyak sekali. Dari sholat, puasa, sedekah, dan yang lainnya banyak. Dan ketika aku amati lagi, semuanya di tangan Allah. Allah yang tentukan. Kalau bukan karena taufik dan hidayahnya, enggak akan orang bisa mengamalkan semua itu. Maka dari situ aku yakin bahwa doa memohon kepada Allah kunci dari segala kebaikan. Dia yang tentukan segalanya. Ingin kamu mendapat kebaikan dunia dan akhirat, mintalah kepada Allah dengan penuh harap dan doa, termasuk doa yang Rasulullah ajarkan dibaca pagi dan petang hari. Allahumma inni as'aluka al-afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Ya Allah, aku memohon kepadamu ampunan dan afiyah, diberi afiyah, afiyah, keselamatan dunia dan akhirat. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah, aku mohon kepadamu ampunan dan 'afiyah, fi dini, dalam agamaku, agar tidak terfitnah agamanya di saat banyak orang terfitnah agamanya, sehingga rusak akidahnya, hancur imannya, terfitnah oleh syubhat yang begitu banyak, godaan, syahwat, afiyah fi dini wa dunyaya, afiyah terselamatkan duniaku, wa ahli wa mali, terselamatkan afiyah keluargaku dan harta bendaku. Orang butuh semua itu. Berapa banyak orang pada keluarganya tidak merasa aman, sehingga yang itu anaknya na'udzubillah terbunuh, istrinya begini, membuat dia sedih dan sempit dadanya, sulit untuk hidup orang yang paling dia cintai. Memohon kepada Allah keselamatan dan afiyah. Hartanya, berapa banyak orang ditipu, dirampok, dicuri, butuh afiyah, diselamatkan pada harta bendanya, agar damai hidupmu, aman. Doa segala-galanya karena Allah yang tentukan. Semuanya di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Di Musnad Ahmad pula dari hadis Abu Sa'id, salah satu doa Rasulullah SAW, Allahumma stur auratina wa amin rawatina. Ya Allah, tutupi aurat kami, jaga dan amankan rasa takut kami, hati kami beri kedamaian, beri rasa aman. Doa begitu banyak Rasul ajarkan, karena Allah yang menentukan segala-galanya, Dia yang Maha Kuasa. Keamanan dan kedamaian negeri dalam hidup kita tentunya perkara itu erat kaitannya tidak bisa dipisahkan sama sekali terkait hubungan dan sikap kita seorang muslim kepada yang berkuasa, pemerintah. Dan kalau kita amati, tidak ada satu kitab pun yang diwariskan oleh para ulama Islam yang itu kitab-kitab akidah dasar utama dalam Islam. Hampir tidak ada satu kitab akidah pun kecuali pasti membahas itu, pentingnya dan wajibnya ketaatan kepada wulatul umur, pemerintah yang ada, menunjukkan itu pokok dasar dalam akidah, menunjukkan itu kesepakatan, tiada khilaf, tidak ada perselisihan sedikit pun di antara para ulama sunnah dan a'immatuddin, imam-imam, ulama kita dari masa sahabat, tabi'in, dan yang selanjutnya. Hal itu mereka tuangkan dalam kitabnya. Di antara para sahabat, antara lain Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala an di Bukhari, beliau menulis anni uqirru bis-sam'i wat-ta'a li Abdullah Abdul Malik Amirul Mukminin. Aku dengan ini ikrar menetapkan untuk siap taat, untuk selalu patuh kepada Abdul Malik bin Marwan, khalifah yang naik di zaman itu. Dan itu yang beliau sampaikan pula kepada segenap anak-anaknya dan keluarganya, untuk mematuhi dan mentaati khalifah yang ada, Abdul Malik bin Marwan. Karena itu menjadi kesepakatan muslimin di zamannya. Dan beliau catat, beliau tulis, wa inna baniya qad aqarru bimithli dhalik, dan semua anak-anakku. Tanggung jawab seorang bapak, semua sama ikrar menyampaikan dan menetapkan hal yang serupa, memberikan baiatnya, ketaatannya kepada khalifah yang ada. Demikian contoh dari para ulama salaf dari zaman para sahabat sampai a'immah yang di bawah mereka. Imam Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan, barang siapa, siapapun yang berkuasa menjadi pemerintah dan disepakati, orang tahu dia sebagai pemimpin dan berkuasa, dia yang terpilih, maka dia adalah khalifah, dia adalah pemimpin yang wajib untuk ditaati. Itu pula yang disebutkan oleh Hafidz Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah, bahwa ijma', kesepakatan fuqaha ulama Islam tentang wajibnya ketaatan kepada pemerintah yang berkuasa, wajibnya berjihad bersama mereka jika mereka minta, jika mereka ajak, mereka serukan kepada muslimin untuk berperang, dan ketaatan kepada mereka itu lebih baik dibanding menentang dan keluar dari ketaatan kepadanya. Karena dengan ketaatan kepada mereka terjaga nyawa, terjaga darah, tidak ada yang tertumpah dengan sia-sia. Aman, damai. Tanpa ketaatan ini, yang ada kekacauan, dan seperti yang sering terjadi, terjadi chaos, pertumpahan darah, korban dari pihak sana, dari pihak sini, tidak sedikit bahkan mati karenanya. Sia-sia. Di atas apa dia mati? Untuk apa dia mati? Karena apa? Nyawa yang menjadi taruhan. Demikian kesepakatan a'immah. Itu pula yang disebutkan oleh Al-Allamah Abdul Latif bin Abdul Rahman rahimahullah, bahwa ulama semenjak dulu salaf, pendahulu-pendahulu terbaik kita dari sahabat Nabi, tabi'in, karena mereka toladan kita. Siapa yang kita contoh kalau bukan mereka? Abu Bakar, Umar, Utsman dan yang selain mereka bersamanya. Mereka toladan kita. Orang yang pantas dan bahkan harus kita tiru, kita ikuti. Generasi terbaik yang dipuji Allah dan Rasulnya. Mereka sepakat ketaatan kepada penguasa yang ada, yang memerintah. Dan hukum-hukum mereka dianggap sah. Tidak ada yang berselisih satupun dari mereka. Tidak hanya itu, mereka sepakat pula larangan untuk keluar dari ketaatannya dengan menentang, melawan, berontak. Walaupun para pemimpin itu ada kefasikannya, ada kedzalimannya, selama itu belum mencapai kufur bawah, kekufuran yang jelas-jelas nyata kekufurannya. Dan penjelasan mereka dalam kitab-kitab fikih mereka banyak tentang hal itu. Selain daripada itu pula, a'immah saat kita melihat sejarah dan biografi mereka, banyak terjadi gejolak di masa mereka. Masa-masa itu fitan, banyak terjadi peperangan, perebutan kekuasaan, khalifah yang satu dengan khalifah yang lain. Hampir di masa-masa mereka sering terjadi yang demikian. Tetapi yang lebih penting bagi kita, bahwa di zaman itu banyak a'immah, banyak ulama Islam masih ada. Ini yang lebih penting bagi kita untuk kita melihat seperti apa sikap para a'immah ini, toladan apa yang mereka berikan, contoh kepada generasi-generasi setelah mereka. Kalau kita perhatikan, di zaman itu ada Imam Auza'i, di zaman itu ada Imam Malik. Tidak ada satupun dari imam-imam Islam yang besar ini yang menyatakan menentang atau melawan kemungkaran-kemungkaran yang ada, atau bahkan mengatakan lepas dari baiatnya dan ketaatannya dari pemerintahnya. Bahkan seperti disebutkan saat peralihan khilafah Umayyah jatuh, naik khilafah Abbasiyah Abu Abbas As-Saffah khalifah pertama, terjadi kekejaman yang luar biasa. Bahkan dikatakan dalam sejarah, setelah dia kuasai Saffah, dia kumpulkan jenazah-jenazah Abbasiyah Bani Abbas yang sudah dibunuh, menteri-menterinya, gubernur-gubernurnya. Hasil dikumpulkan, ditumpuk-tumpuk itu jenazah. Banyak tentunya, sekian banyak orang. Ratusan. Lalu ditutupi dengan kain putih. Dan dia minta untuk disembelihkan kambing. Dia buat pesta pora di atas jenazah. Makan-makan. Kejem. Tapi yang lebih penting bagi kita, di zaman itu ada ulama, ada a'immah. Banyak. Ulama-ulama Islam. Tidak satu pun dari mereka yang kemudian menentang kekuasaan yang ada, melawan. Karena mereka yakin dan tahu perbuatan semacam itu hanya mendatangkan madarat, kerusakan. Akan lebih banyak korban berjatuhan, nyawa kaum muslimin yang menjadi taruhan, kehormatan muslimah, anak-anak. Maka mereka diam. Bukan diam sekedar diam, menasehatkan dan mengajak kaum muslimin untuk mentaati pemerintah yang ada. Tentunya di antara kita atau setiap muslim, gak akan ada yang mengatakan itu imam, ulama-ulama besar panutan kaum muslimin, Imam Malik, guru besarnya Syafi'i, Auza'i, Sufyan bin Uyainah, Sufyan ats-Tsauri, dan a'immah selain mereka banyak. Gak akan ada yang berani mengatakan itu, karena mereka pengecut aja. Karena mereka gak berani. Karena mereka pecundang. Mereka orang-orang mulia. Menjadi panutan dan toladan bagi umat ini. Tidaklah mereka berbuat kecuali karena itu yang maslahat bagi umat. Sehingga umat tetap damai, negeri tetap aman. Terjadi gejolak di antara penguasa yang satu dengan yang lain saja. Tapi keumuman kaum muslimin dan rakyat masyarakat yang ada dalam keamanan, nyawanya terlindungi. Imam Malik saat Abu Abbas awal-awal naik jadi khalifah, dari salah satu keputusan yang dia ambil, dia mau menguji tekad dan kesungguhan orang-orang yang baiat kepadanya, bala tentaranya, bahwa yang baiat dia harus menceraikan istrinya, sehingga gak akan baiat kecuali yang betul-betul serius, sehingga istrinya pun dia ceraikan. Itu yang dia maukan. Orang pada bingung, gelisah, istri yang masih dia cintai. Maka mereka tanyakan kepada Imam Malik, bagaimana ini, kami bingung. Kata Imam Malik, itu cerai mukrah, perceraian yang dibawa paksaan, enggak teranggap, enggak jatuh. Karena kalian dipaksa, bukan mau kalian mencerai istri kalian. Tersampaikan fatwa Imam Malik ini dengan redaksi lain kepada Khalifah Abdul Abbas, bahwa Imam Malik menentang baiat kepadamu, atau enggak setuju. Padahal bukan teksnya enggak demikian. Al-Muhim, karenanya Imam Malik ditangkap, dipenjara dan disiksa sekian lama. Setelah beberapa waktu dia dibebaskan, setelah melewati siksaan dan azab penjara, orang pada penasaran dan ingin tahu bagaimana imamnya, ulamanya yang mereka muliakan, mereka cintai, diperlakukan seperti apa oleh khalifah. Mereka tanya, bagaimana Imam Malik, bagaimana engkau dipenjara, apa yang terjadi, diperlakukan seperti apa? Imam Malik tidak ingin memicu kondisi yang negatif, tidak ingin bergesernya keamanan, tidak ingin tercabut dan hilangnya kedamaian. Kalau beliau cerita apa adanya, orang akan marah. Ulamanya diperlakukan begitu, tidak akan terima. Mereka akan keluar melawan dan berontak kepada khalifah. Dan itu tidak diinginkan oleh Imam Malik. Keamanan. Maka Imam Malik rahimahullah hanya mengatakan jawaban beliau yang pantas ditulis dengan tinta emas. Beliau katakan, laisa kullu ma yu'rafu yuqal. Tidak semua yang diketahui itu bisa diceritakan. Tidak semua yang diketahui bisa diceritakan, bisa disampaikan. Hanya itu jawaban beliau. Beliau dusta juga enggak mungkin. Saya dihormati, saya dijamu dengan baik, dusta. Tapi dengan apa adanya cerita akan menjadi provokator. Jelas. Kedua-duanya tidak diinginkan oleh beliau. Maka itu jawaban beliau. Tidak semua yang diketahui bisa diceritakan. Maka orang hidup dengan seperti apa adanya. Tidak ada gejolak. Tetap dalam kedamaian dan keamanan. Negeri pun tetap jalan. Kebesaran hati dan contoh dari para ulama Islam, ulama imam-imam kita yang agung dan mulia. Hadirin sekalian, khwani rahimani wa rahimakumullah, perkara yang juga sangat penting untuk kita fahami dan kita jaga adalah syariat ini, syariat yang mulia ini, Islam yang kita cintai, mengajarkan kepada kita bersabar. Dan kesabaran itu ciri dan sifat seorang mukmin, membedakan dia dari yang lain. Punya kesabaran. Riwayat hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang kesabaran itu sampai pada tingkat mutawatir, karena begitu banyaknya. Firman Allah di dalam Al-Qur'an, "Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul." Bersabarlah engkau sebagaimana para rasul dari ulul azmi, mereka bersabar. Toladan bagimu. Mereka contoh bagimu. Ulul azmi saja bersabar, adalah mereka nabi-nabi dan rasul yang mulia. Maka lebih-lebih kalian harus wajib bersabar atas segala yang kalian hadapi. Sepahit apapun itu, sabar. Wasbir ala ma asabak, juga wasiat Luqman kepada anaknya, sabarlah atas musibah yang menimpa padamu. Apapun itu bentuknya, kejelekan dan kondisi yang tidak kamu senangi, sabarlah, bersabar. Itu yang Allah ajarkan dalam banyak ayat-ayat Quran. Sekali lagi, teladan dari para ulama salaf, panutan kita. Diriwayatkan oleh Ajurri dalam kitabnya Syariah dari Umar ibn Yazid, aku mendengar Hasan al-Basri, imam tabi'in di zamannya, ketika di zaman Yazid ibn Muhallab, seperti tadi, di zaman itu banyak fitnah, peperangan, pembantaian di zaman itu. Beliau sempat didatangi oleh beberapa orang, minta izin atau ngajak untuk, kita harus gerak, gak mungkin kita diam, kita harus ngelawan, kita harus mengingkari kemungkaran ini, banyak korban, banyak nyawa. Maunya ngelawan, menentang pemerintah yang ada, karena dianggap zalim. Maka Hasan al-Basri menasihatkan kepada mereka untuk menetap di dalam rumahnya, untuk mengunci, menutup rapat-rapat pintu dan jendela rumahnya. Sabar. Kata Hasan al-Basri, demi Allah, kalau saja seandainya manusia umat ini sabar menghadapi cobaan berupa penguasanya yang zalim, kejam, tidak akan lama Allah yang akan membela mereka. Kalau saja mereka sabar, Allah sendiri yang akan menyelesaikan. Tetapi problemnya mereka gak sabar. Mereka tergesa-gesa, terprovokasi untuk angkat senjata, melawan, keluar, berontak, demo. Karena mereka pasrah dan lebih percaya kepada kekuatan mereka, maka Allah pasrahkan pada diri mereka sendiri. Dan dengan itu mereka tidak mendatangkan hari yang lebih baik dari yang sebelumnya. Dan itulah yang terjadi. Mereka sangka dengan cara mereka itu akan membenahi, akan terjadi yang lebih baik, ternyata sebaliknya. Enggak ada hari kecuali yang kemarin lebih baik dari yang sekarang. Allah menceritakan tentang Bani Israel. Wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani Israel bima sabaru wa dammarna ma kana yasna'u fir'aun wa qaumuh wa ma kanu ya'rishun. Karena kesabaran Bani Israel bersama Nabiullah Musa alaihissalam. Ya, tentunya sebelumnya dalam tekanan. Taulah kita kisahnya bagaimana. Dikejar-kejar Fir'aun. Dibunuh anaknya. Lahir lelaki. Dalam kekejaman Fir'aun mereka hidup. Tapi mereka diperintah sabar. Diajari Nabi Musa untuk sabar. Tidak lama waktunya. Kekuatan dahsyat. Kekuatan power yang luar biasa yang dimiliki Fir'aun, Allah sendiri yang hancurkan. Ditenggelamkan ke dalam tengah lautan. Karena sabarnya. Tetapi ketika umat itu gak sabar, lebih percaya dengan kemampuan mereka sendiri, Allah lepaskan. Allah gak akan bela mereka. Karena mereka bukannya percaya kepada Allah, bukannya memasrahkan urusannya kepada Allah, tapi kepada tenaga mereka sendiri. Maka yang ada hilang keamanan negeri. Hilang rasa damai dalam hidup. Qul iyadu billah. Nasihat Hasan al-Basri, ketahui kejahatan penguasa, kezoliman penguasa itu hukuman dari Allah. Hukuman karena kemaksiatan kalian juga. Karena kemungkaran dan kemaksiatan yang ada di masyarakat. Masyarakatnya seperti apa? Kita tahulah. Sehari-hari hidup dalam maksiat. Berlumuran dosa. Yang panggung ini, yang panggung itu. Belum lagi yang khamr, belum lagi yang narkoba, belum lagi yang zina, belum lagi sekian kemaksiatan di tengah-tengah masyarakat. Adanya pemimpin yang kejam, yang zalim, pengis, hukuman Allah atas kemaksiatan mereka sendiri. Kata Hasan al-Basri, dan hukuman Allah tidak bisa dihentikan dengan kekuatan. Tidak bisa kamu mau patahkan itu hukuman dengan senjatamu, dengan massa yang kamu miliki. Tidak bisa dengan kekerasan. Hanya bisa dihentikan dengan tobat, dengan istighfar, dengan ikhlas, menjauh dari dosa. Hanya dengan itu. Hukuman Allah akan Allah cabut, Allah angkat dari mereka. Banyak-banyak bertobat, introspeksi diri, agar negerinya damai, aman, sentosa. Bukan dengan anarki dan kekerasan. Makna yang Hasan sebutkan itu pernah dikatakan oleh Hajjaj bin Yusuf. Pemimpin atau panglima perang di zaman itu yang dikenal kej. jam minta ampun. Banyak membantai orang. Zaman zaman itu fitnah. Hajjaj bin Yusuf ma'ruf kejamannya, kejahatannya. Kata Malik bin Dinar, Hajjaj pernah menyampaikan kepada mereka, penduduk Kufah atau yang sekitarnya, setiap kalian melakukan dosa maksiat, maka setiap itu pula Allah menghukum kalian melalui penguasa kalian. Diberikan penguasa yang tidak seperti mereka harapkan. Penguasa yang mereka benci, tidak mereka senangi. Penguasa yang kejam, penguasa yang zalim sudah. Hukuman dari Allah saat kalian banyak bermaksiat kepadanya. Bahkan Hajjaj katakan ketika disampaikan kepadanya, kamu banyak melakukan ini, pembunuhan, pembantaian, kamu dan kamu. Maka kata Hajjaj, benar, aku ini hukuman Allah bagi Ahlul Iraq di zaman itu. Karena mereka banyak melakukan kesesatan, muhdatsa, dan berapa banyak kemaksiatan di sana. Jahmiyah, Mu'tazilah, belum lagi kemungkaran dan maksiat yang lain, dari sana banyak tumbuh. Aku hukuman Allah bagi mereka, kata Hajjaj. Makanya saat Imam Hasan Al-Basri mendengar salah satu dari mereka karena kesal dan jengkelnya mendoakan jelek kepada penguasanya, kepada Hajjaj ini terutama. Allah mudah-mudahan hancurkan Hajjaj, Allah binasakan Hajjaj, Allah Hajjaj, laknat Hajjaj, jelek sudah. Maka nasihat Hajjaj, nasihat Hasan Al-Basri kepadanya, jangan kamu lakukan seperti itu. Karena kalau kalian sadari, semua ini tidak terjadi kecuali dari diri kalian sendiri. Aku khawatir kalau Hajjajnya mati karena doa kalian, atau dia dilengserkan, dipindah tugaskan, mungkin yang sebagai gantinya akan lebih kejam lagi darinya. Belum tentu. Maka gak ada gunanya dan tidak ada benarnya kalian mencela dan mencaci maki penguasa kalian. Nasihat berharga dari seorang imam, dari ulama-ulama salaf kita. Dan memang syariat melarang kita untuk mencela dan membongkar aib dan kesalahan penguasa kita yang memerintah. Kalau kita perhatikan firman Allah, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Apapun musibah yang menimpa kalian, itu akibat ulah kalian sendiri, termasuk kejahatan, kezoliman penguasa, termasuk adanya penguasa yang lebih mementingkan kepentingannya sendiri, mengabaikan kepentingan rakyatnya, termasuk mahalnya naiknya harga BBM, naik sembako, naik ini segala-gala naik, itu semua musibah yang tidak diharapkan, tentunya enggak disenangi. Tapi pertanyaannya, kenapa bisa terjadi? Apa sebabnya? Ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Tidak akan terjadi musibah kecuali ulah kalian sendiri. Wa'afuan katsir, dan masih terlalu banyak yang masih Allah ampuni dari kalian. Kalau orang tidak ada imannya, enggak mau mengkoreksi dirinya, selalu kritikan atau celaan itu dibidikkan kepada satu arah, pemerintah saja. Pemerintah berarti begini, pemerintah begitu. Enggak baik cermin pada dirinya, kenapa itu terjadi? Beda seorang mukmin dengan yang tidak beriman. Di Bukhari Muslim dari hadis Ibn Abbas, Rasulullah SAW bersabda, man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu fal yasbir fa innahu man faraqal jama'ata shibran famata famitatun jahiliyah. Barang siapa yang mendapati dari penguasanya sesuatu yang dia benci, tidak dia senangi, enggak terima dia, karena memang jelek, dia merasa ini enggak adil, dia merasa ini hak mereka yang tidak diberikan, memang kejelekan, memang sesuatu yang dia tidak senangi. Perhatikan wasiat dan bimbingan Rasulullah SAW. Barang siapa yang melihat dari penguasanya sesuatu yang tidak dia senangi, apa yang harus dia lakukan? Solusinya apa? Kan itu yang penting jadi pertanyaan. Saat orang mendapati sesuatu yang dia anggap ini gak adil, ini gak fair, ini kami terdolimi, kami dirugikan, itu hak kami yang tidak diberikan, sesuatu yang tidak kamu senangi. Kalau kalian melihat sesuatu yang tidak kamu senangi dari penguasamu, apa yang dilakukan? Demo, teriak-teriak, long march, kumpul sana kumpul di sini, mogok makan, mogok minum, mogok kerja. Yang Rasulullah wasiatkan pada umatnya jika melihat itu, fal yasbir, bersabarlah. Nasihat Rasul, Nabi yang kita muliakan, kita imani, kita taati, bersabarlah, sabar. Karena yang keluar menyalahi penguasanya, kalaupun hanya sejengkal, dan dia mati, maka matinya mati jahiliyah. Di Muslim riwayatnya begini lafadznya, man kariha min amirihi syai'an falyasbir alaih. Barang siapa yang tidak menyenangi dari penguasanya sesuatu, ada yang tidak dia senangi, maka hendaklah dia bersabar. al-hadith. Itu bimbingan Rasulullah. Sehingga ada solusi bagi muslimin, bukan gak ada. Apa solusinya? Ya sabar. Bersabar apapun itu yang kamu hadapi. Juga di Bukhari Muslim dari Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah katakan, innaha satakunu ba'di atharah wa umur takrohunaha. Setelahku nanti kalian akan mendapati atharah. Atharah itu penguasa, pemerintah yang mementingkan keuntungan dirinya sendiri. Hanya menguntungkan dirinya. Entah itu dengan cara KKN, entah itu dengan cara yang lain, yang jelas dia yang untung. Rakyatnya, bawahannya dalam keadaan susah, taab, pahit hidupnya, sulit, kemiskinan di sana sini. Dan Rasulullah kabarkan akan terjadi memang. Dan itu tanda kenabian, benar terjadi seperti yang Rasulullah kabarkan. Tapi yang lebih penting adalah solusi yang Rasul berikan. Obatnya apa? Penyakit ada, diagnosa ada, ujung yang menentukan resep obat untuk menyembuhkan itu. Akan ada atharah dan perkara yang kalian tidak akan senangi dari pemimpin kalian. Kalian kesal melihatnya. Kalian benci mendengarnya. Sakit hati, kok begini? Kenapa kok seperti ini? Perkara yang tidak kalian senangi. Mendengar itu para sahabat tanya ke Rasulullah, karena mereka peduli dan ingin selamat agamanya. Ya Rasulullah, fama ta'muruna. Kalau kami mendapati ada penguasa seperti itu yang memerintah kami, apa yang harus kami lakukan? Apa nasihatmu untuk kami? Kan itu yang diharapkan. Bimbingan Rasulullah SAW. Apa yang kau perintahkan untuk kami? Apa yang harus kami perbuat? Kondisi seperti itu. Qala, maka Rasulullah katakan, tu'addunal haqqal ladzi 'alaikum wa tas'alunallaha alladzi lakum. Tunaikan yang menjadi kewajibanmu. Tunaikan tetap. Apa kewajiban kita yang diwajibkan Allah dan Rasulnya? Mentaati pemerintah kita. Itu diwajibkan kepada kita. Menghormati mereka, itu yang diwajibkan kepada kita. Mematuhi mereka dalam kemakrufan, itu diwajibkan. Tunaikan, kata Rasulullah, tetap. Dan mintalah kepada Allah. Mintalah kepada Allah yang itu menjadi hak kalian. Kalian merasa dirugikan. Kok gak diberi, itu hak kami. Apa yang kamu lakukan? Maksa demo. Minta kepada Allah. Doa. Masa dengan doa saja? Iya, dengan doa. Dan ini Rasulullah yang katakan, bukan saya. Nabi kita. Hadis di Bukhari Muslim. Mintalah kepada Allah. Jangan kamu maksa. Orang-orang yang melakukan itu karena mereka maksa. Harus kami dapati. Harus. Sehingga demo. turunkan harga, harus begini, harus begitu, nuntut. Rasulnya menyuruh minta kepada Allah, bukan paksa dia pemerintahmu untuk menuruti kemauanmu. Perhatikan konteks hadis awal per awal. Saat kapan itu Rasul lakukan? Rasulullah sampaikan, penguasa yang zalim, yang mementingkan kepentingan, menguntungkan mereka sendiri, mengabaikan rakyatnya. Perkara yang tidak akan kalian senangi, itu kondisinya seperti yang kita alami, dialami oleh kaum muslimin di banyak negeri. Solusinya, apa yang harus mereka lakukan? Tetap tunaikan kewajibanmu. Minta kepada Allah yang itu menjadi hakmu. Kesalahan mereka tidak menjadi dalih bagimu untuk juga berbuat salah. Maka jangan kamu katakan pemerintahnya zalim kok kita hormati, penguasanya kejam jahat seperti itu kok kita masih taati. Itu kewajiban yang Allah dan Rasul perintahkan kepada kita. Fa'alaikum ma humiltum wa 'alaihim ma humilu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pula mengingatkan, alaikum ma humiltum, kepada kalian apa yang diwajibkan atas kalian di pundak kalian. Yang diwajibkan atas kita untuk kita pikul adalah tadi mentaati pemerintah kita, menghormati mereka, mendoakan baik bagi mereka. Semoga Allah beri mereka hidayah, semoga Allah beri mereka taufik, semoga Allah beri mereka pendamping yang baik, dan seterusnya. Wa alaihim ma humilu, dan bagi mereka pemerintah kalian apa yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab mereka untuk mengayomi rakyatnya, jaga rakyatnya, memberi yang maslahat terbaik bagi rakyatnya. Masing-masing punya tanggung jawab, kita punya tanggung jawab, kewajiban, mereka pun punya tanggung jawab dan kewajiban masing-masing. Kalau yang ini tidak menjalankan kewajibannya, bukan berarti kita pun boleh meninggalkan kewajiban kita. Kita akan dosa dan dituntut di yaumul kiamah kelak bertanggung jawab di hadapan Allah. Maka tetap tanggung jawab kita yang menjadi kewajiban kita, tunaikan. Yang menjadi hak kita, minta kepada Allah. Doa, mintalah kepada Allah. Makanya kata Imam Nawawi, dan beliau ulama besar mazhab Syafi'i, kata Imam Nawawi, hadis menganjurkan sangat untuk orang itu mau taat, patuh, tetap hormat, mentaati pemimpinnya walaupun zalim, walaupun kejam. Diberikan haknya untuk ditaati, dihormati. Jangan kita keluar menentang dan melawannya. Sekaligus kita bertadarrur, merendah diri, menghamba kepada Allah, banyak-banyak doa kepadanya agar kita diselamatkan dari kejahatannya, agar kita dijauhkan dari gangguannya, agar penguasa kita dibenahi, dijadikan yang soleh, peduli kepada rakyatnya. Hadis pula mengajarkan, kata Ibnu Allam, dia juga ulama madhab Syafi'i, anjuran untuk orang itu sabar terhadap takdir yang pahit. Nah, ini juga takdir. Ya sabarlah menerima yang pahit ini. menerima apa yang telah terjadi, yang telah ditentukan, walaupun sebabnya karena maksiat kita, usaha kita sendiri. Dan itu hadis Nawawi sebutkan dalam Sahih Muslim dengan bab judul Al-Amr Bis-Sabr Inda Dhulmil Wulat Wasti'tarihim. Perintah untuk umat itu bersabar atas kedzaliman penguasanya. Nawawi yang sebutkan. Perintah untuk sabar menghadapi penguasa yang zalim. Pemerintah yang mementingkan keuntungan pribadinya, tidak peduli dengan rakyatnya. Diperintah kita untuk sabar, banyak-banyak doa, memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibn Abi Asim, imam, dalam kitabnya Sunnah juga menyebutkan hadis-hadis tadi dengan judul bab perintah Rasulullah kepada umatnya untuk bersabar ketika mereka melihat dan mendapati dari pemerintahnya sesuatu yang tidak mereka senangi. Yang Rasulullah perintahkan untuk bersabar. Terakhir sebagai penutup, di riwayat Ismaili dalam Musnad Umar bin Al-Khattab, Rasulullah SAW katakan, atani Jibril, Jibril datang kepadaku. Faqala, Jibril sangat cinta kepada Rasul, ingin baik bagi umatnya. Maka Jibril sampaikan, inna ummataka muftatanatun min ba'dika. Wahai Muhammad, umatmu terfitnah setingkahmu nanti. Mereka akan jatuh dalam kejelekan, berada dalam kerusakan, kehancuran. Fakultu min aina, maka aku tanya Jibril, dari mana itu datangnya? Qala min kibali umara'ihim wa qurra'ihim. Itu dari penguasa-penguasa mereka yang memerintah dan para pembaca-pembaca Qur'annya. Yamna'ul umara'un nasal huquqa fayatlubuna huquqahum fayuftanu. Kapan itu, kata Jibril alaihi salam, saat pemerintah mereka menghalangi, mencegah hak mereka tidak diberikan. Merekanya enggak terima, nuntut, minta dengan paksa, maka disitulah terjadi fitnah, kerusakan, pertempuran, chaos, korban berjatuhan, nyawa, mati, luka-luka. Kalau sudah seperti itu, terjadi penjarahan, terjadi, maruhlah, semua orang tahu. Dan Jibril sudah katakan kepada Rasulullah SAW, saat mereka menuntut dengan paksa. Qultu, maka aku tanya, kata Rasulullah, tanya kepada Jibril, fakaifa yaslamu man salima minhum. Bagaimana caranya orang agar selamat, yang ingin selamat? Qala bil kaffi was sabr. Dengan dua, kata Jibril. Satu dengan kaf, dengan menahan diri, tidak memaksa, tidak keluar, tidak menentang, tidak melawan. Dan dengan yang kedua, kesabaran. Dengan sabar. Fa'in ku'tul ladhi lahum akhadu. Kalau memang diberi, ya mereka ambil, itu haknya. kebetulan pemerintahnya baik hati misalnya, kasihkan, diturunkan, ya mereka terima, itu memang hak mereka, mereka ambil. Tapi permasalahannya pada yang kedua, wa in mana'uhu tarokuh, kalau dicegah, ditahan oleh pemerintah yang tidak diberikan, nah apa yang mereka lakukan? Di sini kan yang sering terjadi, yang Jibril katakan tarokuh, mereka biarkan, mereka tinggalkan, tidak mereka tuntut dengan paksa, mereka minta hanya kepada Allah. Seperti yang Rasulullah katakan tadi, mintalah kepada Allah apa yang menjadi hakmu, kembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, riwayat-riwayat ini semua mengajarkan kepada kita bahwasanya kedamaian, keamanan di negeri kita, dalam kehidupan kita, suatu yang didambakan oleh siapapun. Gak ada orang gak mendambakan keamanan. Gak ada orang tidak mengimpikan dan menginginkan damai. Permasalahannya konsep untuk damai. Apa yang harus dilakukan agar orang damai, agar negerinya damai, aman, sentosa. Tidak ada konsep yang benar, tidak ada konsep yang baik kecuali yang ada di dalam agama kita, di dalam bimbingan Quran dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beriman, beramal saleh, ikhlas, benahi niat kita. Selama ini mungkin banyak kecampuran, ternodai dengan riya, dengan sum'ah. Orang ingin popularitas, ingin ketenaran. Ikhlas, iman, tauhid, dekatkan diri kepada Allah, tinggalkan maksiat, dosa, kemungkaran, tinggalkan. Dan kalau memang terjadi dan itu yang dihadapi, penguasa yang zalim, yang tidak disenangi, yang dibenci, merugikan rakyatnya, yang harus dilakukan adalah bersabar. Bersabar, menahan diri, dan meminta kepada Allah apa yang menjadi hak kita. Dan itu bimbingan Rasulullah dengan wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidak pernah Rasul itu berucap dengan hawa nafsunya, namun semua itu wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau. Selamat kita pasti kalau mengikuti ajaran wahyu. Pasti bahagia umat ini, pasti damai negerinya, pasti aman sentosa, kalau saja mereka berpegang teguh dan mengamalkan bimbingan dan ajaran Allah serta Rasulnya. Mudah-mudahan Allah memberikan segala taufik dan hidayah kepada kita dan mukminin saudara-saudara kita, dan dijadikan pemerintah kita pemerintah yang saleh, diberi taufik dan hidayah kepada mereka selalu, dan dijadikan mereka menjadi rahmat dan kebaikan, maslahat bagi negeri, bangsa dan negaranya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.